Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Nasihati Linnisa'i kaya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan tentang masalah debat. Namun sedikit melebar ke di luar topik debat. Penulis membahas tentang bahwasannya perkara dunia adalah bagian dari manfaat. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Qasas, "Wala tansa nasibaka minad dunya," janganlah engkau lupakan bagianmu dari perkara dunia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Wallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah Allah zat yang menjadikan untuk kalian bumi itu dalula, menjadikan bumi itu datar. "Famshu fi manakibiha," maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi. "Wa kulu min rizqihi," dan makanlah sebagian dari rizki yang ada di bumi. Atau penjelasannya lebih detail, coba kita lihat Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan, "Walladzi ja'ala lakumul arda sahlatan," dialah Allah zat yang menjadikan untuk kalian bumi itu sahlah, mudah, layinatan, lunak, mudah dan lunak untuk di tempat tinggali dalulan, dimaknai dengan mudah dan lunak untuk di tempat tinggali, sehingga tanahnya bisa digali, dibuat pondasi, sehingga orang bisa bikin rumah. Kemudian famsu fi manakibiha, manakib dimaknai dengan jawanib wal atraf. Maka hendaklah kalian berjalan di penjuru-penjuru bumi dan di ujung-ujungnya, di sisi-sisinya. "Wa kulu miriski alladhi u'idda lakum fiha," dan nikmatilah rizki yang telah disiapkan untuk kalian di bumi. Maka ini menunjukkan bahasanya mencari dunia satu hal yang diperintahkan. Mahalus syahidnya adalah famsyu fi manakibiha wa kulu mirizqi. Lakukanlah perjalanan ke berbagai macam penjuru bumi untuk kulaan, untuk bisnis, dan silakan kalian makan rizki yang telah Allah siapkan untuk kalian yang ada di bumi. Dan hal yang menarik jika kita perhatikan berkenaan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat kalau di sini untuk mencari dunia, maka Allah perintahkan kita untuk berjalan. Perintahnya adalah al-masyu. Berjalan di berbagai macam penjuru bumi. Tidak Allah perintahkan untuk lari, namun untuk berjalan. Sedangkan untuk ibadah, maka Allah perintahkan untuk sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil. Sebagaimana ada sa'i antara Safa dan Marwa. Sebagaimana bisa kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala ini di di surat Al-Jumu'ah. Ya, tolong tampilkan surat Al-Jumu'ah. Di ruang Zoom. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat terakhir di atas 10 ya. Atau tepatnya di ayat 9. Tepatnya di ayat yang 9. Maka untuk ibadah maka Allah perintahkan di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Baik orang-orang yang beriman jika ada seruan yaitu adzan untuk salat pada hari Jumat maka Allah katakan fas'au. Ya, maknanya baik orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Jika muadzin berseru untuk sholat pada hari Jumat setelah khotib naik ke atas mimbar. Fas'au ilal masajid. Maka adalah kalian sa'i. Mempercepat langkah gitulah. Untuk pergi ke masjid. Dalam rangka menghadiri khutbah Jumat dan sholat Jumat. Wadarul bai' maknanya dan tinggalkanlah. Jual beli supaya jual beli tidak menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diperintahkan berupa sa'i dan meninggalkan jual beli setelah adzan untuk salat Jumat itu lebih baik bagi kalian baik orang-orang yang beriman jika kalian mengetahui hal tersebut dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka kalau untuk ibadah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sa'i. Untuk berjalan yang mempercepat langkah untuk berjalan. Itu untuk ibadah. Sedangkan untuk bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlari. Di firman Allah Subhanahu wa taala fafiru ilallahi sebentar. Ada di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50. Tolong tampilkan. Ayat yang ke-50. Nah, kalau untuk masalah bertobat, ya, maka Allah katakan, fafiru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, dimaknai dengan, fafiru min iqabilahi, maka berlarilah kalian dari hukuman Allah, ila thawabihi, untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Maka untuk bertobat ini supaya tidak mendapatkan hukuman dari Allah ini, dan mendapatkan pahala dari Allah diperintahkan untuk berlari. Ini, demikian juga sedangkan kalau untuk menuju perintah untuk beramal menuju surga, ya, maka Allah perintahkan untuk bercepat-cepat. Sebagaimana di surat Ali Imran. Ini ayat yang ke-131 coba. Ali Imran 131. Nah, setelahnya atau sebelumnya? Sebelumnya. Setelahnya coba. Atau 133 lanjut lagi. Nah, wasari'u. Maka kalau untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya langit dan bumi. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, badiru wasabiku, ini bersegeralah, wasabiku, dan jadilah orang yang terdepan dan terdahulu dalam melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ketaatan, supaya kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah dan kalian masuk ke dalam surga yang lebarnya adalah langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Ini empat ayat ini menarik untuk diperbandingkan. Kalau untuk masalah mencari dunia, boleh jadi itu namanya karir, boleh jadi itu namanya duit, boleh jadi itu namanya strata pendidikan duniawi. Maka Allah perintahkan, bukan Allah larang, namun Allah letakkan dengan Allah katakan di surat Al-Mulk ayat 15, famshu fi manaqibiha, berjalan di muka bumi untuk tambah ilmu, tambah sekolah, tambah bisnis. Namun berjalanlah. Kalau urusan ibadah semacam sholat, contohnya sholat Jumat, fas'au. Maka bersailah, jalan cepatlah. Kalau untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka wasari'u, cepat-cepatlah. Kalau untuk masalah bertobat, maka larilah. Maka pilihan-pilihan kata ini mengisyaratkan prioritas seorang muslim. Hendaknya seorang muslim adalah orang yang proporsional dan seorang yang adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada hal-hal yang semestinya disikapi dengan berjalan. Ada hal-hal yang semestinya disikapi dengan jalan cepat. Semestinya dengan cepat-cepat ngebut. Atau cepat-cepat atau ngebut. Ada yang berlari, terkopoh-kopoh. Berlari sampai tersengal-sengal. Maka jangan sampai tertukar-tukar. Hal yang diperintahkan untuk berjalan, malah kita berlari sampai tersengal-sengal karenanya. Kemudian hal yang diperintahkan untuk kita berlari dengan penuh kesungguhan, tersengal-sengal di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah kita sikapi dengan berjalan santai. Ya, kemudian kita kembali ke buku Nasihatil Nisa'i. Dan hendaknya seorang muslim yatlubu minallahi al-i'anata ala dhalik. Ya, meminta kepada Allah untuk diberi bantuan untuk melakukan hal itu. Ya, untuk melakukan hal itu, yaitu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang merupakan ikrar kita setiap harinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta tolong. Wa taufiq wa taisir biyadillahi, dan taufiq di kemudahan untuk melakukan amal kebajikan, termasuk di antaranya adalah hal-hal yang bermanfaat, wa taisir dan kemudahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke topik debat, maka kata kata penulis, kata Ummu Abdillah, dan aku tutup topik debat dengan perkataan Al-Qahtani di kitabnya Nunyah Al-Qahtani. Dan Nunyah Al-Qahtani ini ada sarahnya, judulnya Al-Qutuf Ad-Dawani fi Syarhi Nunyah Al-Qahtani. Di Nunya Al-Qahtani ini berada di bait ke-422. kita akan baca sambil baca, mungkin admin bisa download itu Al-Qutuf Adawani bi Syarhi Nunya Al-Qahtani. Jadi matanya disampaikan latufni umroka fil jidali mukhasima. Janganlah engkau habiskan umurmu, waktumu dalam debat mukhasima. Kemudian ribut debat. Innal jidala sesungguhnya debat yukhillu bil adiyani, itu merusak agama. Wahdar mujadalah tarijali, dan waspadailah mendebat orang. Fa innaha tada'u ila syahna'i wasyanani, karena debat itu berujung mendorong kepada kebencian dan kebencian. Wa idza turirta ila al-jidbari wa lam tajid, maka jika engkau terpaksa untuk berdebat, walam tajid, dan engkau tidaklah menjumpai laka bagimu mahroban, tempat berlari. Watalaqatis soffani, dan dua barisan telah bertemu. Tidak mungkin lari. Maka faja'al kitaballahi dir'an sabiqa, maka jadikanlah Al-Quran sebagai baju besimu yang longgar. Wasyara saifaka, dan jadikanlah syariat sebagai pedangmu. Wabdu fil maidani, lantas tampillah di medan pertempuran. Wasunnatul baydo'a, wasunnatal baydo'a tunaka, tunaka ay khut, dan ambillah sunnah Nabi yang putih, junnatan sebagai tameng. Wakab jawadal azmi fil jawalani, dan naikilah jawad. Jawad itu kuda perang, kuda yang larinya kencang. Maka kudanya, kuda dalam pertempuran, dalam perdebatan tadi adalah al-azmi, tekad. Fil jawalani, tekad yang kuat untuk berputar-putar. Wasbut bisabarika, maka tegarlah dengan kesabaranmu. Tahta alwiyatal huda, di bawah bendera hidayah. Fasabru awsaku uddatil insani, karena kesabaran adalah peralatan dan persenjataan milik manusia yang paling kuat. Wata'an birumhil haqqi kulla mu'anidin, dan tusuklah dengan tombak kebenaran setiap orang yang keras kepala. Lillahi darul farisi, maka betapa indahnya seorang penunggang kuda atau ani yang berulang kali menusukkan tombaknya. Wahmil bisayfi sidqi hamlata mukhlisin mutajaridin lillahi ghairal jabani, dan bawalah pedang kejujuran, hamlata mukhlisin, serangan orang yang tulus, mutajaridin lillahi, semata-mata karena Allah. Serang dengan penuh keberanian, ghairu jabani, dan tanpa rasa takut. Wahdar bijuhdika, maka waspadalah dengan jerih payahmu, dengan penuh kesungguhanmu waspadailah makal khosmika, makar dari musuhmu, lawanmu. Innahu kasta'lab. Sesungguhnya musuhmu itu seperti peladu, al-bari, darat, firawagani, yang suka membuat makar. Saya pastikan tentang makna rawagoni. Sa'la bisa serigala, bisa rubah, bisa peladuk. Rawagon itu licik. Dalam liciknya. Aslul jidali minas su'ali wa far'uhu husnul jawabi bi ahsani tibyani. Pada asalnya debat itu atau dasar perdebatan adalah dari pertanyaan. Kemudian cabangnya adalah husnul jawabi. Jawaban yang bagus. Bi ahsani tibyani dengan sebaik-baik penjelasan. La taltafit inda su'ali wala tu'id lafdha su'ali kilahuma aibani. Ini masalah adab debat. Atau ini tolong tampilkan sampai mana kalau yang dikutip di di Nasihatil Nisa. Aibani, sampai aibani saja. Maka la taltafit ingda su'ali, janganlah menoleh ketika bertanya. Wala tu'id lafdha su'ali, dan jangan ulangi teks pertanyaan. Kilahuma aibani. Dua-duanya satu hal yang aib, satu hal yang jelek dalam perdebatan. Ini yang dikutip ini bait yang ke-422 sampai 432 di Nunyah Al-Qahtani. Ya, kalau sudah dapat PDF-nya, coba kita akan baca sarahnya. Al-Kutuf Ad-Dawani fi Syarhi An-Nunyah Nunyah Al-Qahtani. Ya, saya ingin bacakan yang beberapa bait dari Nunyah Al-Qahtani yang dikutip oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dari kitab Al-Kutub Ad-Dawani fi Syarhi Nunyah Al-Qahtani karya Syaikh Shalih As-Suhaimi hafizallahu taala wa faqah. Di Al-Kutuf Ad-Dawani ini ada di penjelasannya ada di halaman 514. Maka di bait-bait ini disampaikan oleh Syaikh Shalih As-Suhaimi hafizallahu taala An-Nadhim yaitu Al-Qahtani yang menulis mandumah Nunyah Al-Qahtani mengingatkan dengan bait-bait ini bahaya debat dan pertengkaran dengan cara yang batil. Karena hal tersebut adalah membolak-balikkan fakta yang batil yang salah jadi benar, yang benar dinampakkan salah. Dan ini berujung pada terlantarnya hak orang yang punya hak. Dan perdebatan ini jika di hadapan qadhi, di hadapan hakim, maka akan menyebabkan, menyesatkan hakim. Sehingga salah dalam memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ini menyebabkan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Dan ya, betul itu Al-Qutuf Ad-Dawani Silakan dibuka halaman 514. Dan karena dalam perdebatan ini maka terjadilah al-aiman al-fajira, sumpah-sumpah palsu, kedunguan, kebodohan. Lebih-lebih lagi dalam perdebatan ini. Ya. 514. Perbesar, silakan diperbesar yang di. Ya, maka terjadi dalam perdebatan ini hamaqah kedunguan, wasafahat dan kebodohan. Lebih-lebih lagi yang namanya debat itu nanti akan diiringi dengan syataim, caci maki, kemudian wala'an dan laknat. Dan celaan wal iyadu billahi. Tidak bisa ditampilkan lebih besar. Oh, putus. Ya, maka perdebatan ghaliban ma seringkali mengantarkan kepada kejelekan. Seringkali. Ya, maka perdebatan, baik perdebatan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Maka sebagaimana kata Syaikh Suhaimi, itu seringkali mengantarkan kepada kejelekan, kepada keburukan. Dengan seluruh makna yang terkandung dalam kata kejelekan dan keburukan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla melarang, Allah melarang kemudian debat kecuali dengan cara-cara yang lebih baik. Di antaranya Allah katakan, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan Allah pun melarang untuk suka bertengkar atau bertengkar. Dan Allah labeli manusia, bahasanya manusia itu hobi berdebat dan hobi bertengkar. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu mereka adalah orang yang sangat sering dan suka bertengkar dan berdebat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang yujadiluna bil batil. Mereka mendebat untuk membela atau dengan cara-cara yang tidak benar. Wajadilu bil batil liyudhhidu bil haqq. Mereka mendebat dengan batil untuk menghancurkan kebenaran. Maka kata disampaikan oleh Nazim, penulis Mandumah Nuniyah. Maka janganlah engkau habiskan umur, ya Abdallah, wahai hamba-hamba Allah, janganlah habiskan umurmu dalam perdebatan dan pertengkaran. Maka jangan jadikan debat itu sebagai hobi. Karena hal itu tersebut, karena perdebatan itu hanya mengantarkan pada akibat yang buruk, yang nanti akan disesali, yaitu diantaranya minimalnya adalah buang-buang waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya. Di saat nanti penyesalan itu tidak bermanfaat, itu pada hari kiamat. Bahkan tidaklah seorang itu sesat, bahkan terjumus asik dalam bid'ah, kecuali gara-gara hobi debat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, madallah qaumun ba'da hudakanu alaihi ila utul jadala. tidaklah seorang itu, sekelompok orang itu sesat setelah dulunya mendapatkan hidayah, kecuali dikarenakan mereka hobi berdebat. Dan debat yang tidak sehat, sekedar hobi dan kegemaran, maka itu menyebabkan pada meninggalkan sunnah dan berpaling dari al-haq. Sebagaimana kata Imam Malik rahimallahu ta'ala, apakah setiap kali datang kepada kita seorang yang lebih pandai mendebat dari yang lainnya, lantas kita tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena debat mereka. Oleh karena itu terdapat janji berupa pahala yang demikian besar melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkan debat, terutama mira, debat kusir, meskipun sebenarnya dia berada di pihak yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati. Saya jamin ada satu rumah, satu istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, meskipun dia berada di pihak yang benar. Di antaranya adalah debat kusir dengan istri atau dengan suami. Maka seringkali kita jumpai ada debat kusir, pertengkarannya tidak perlu antara suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya. Maka hendaknya sikap seorang istri yang baik adalah memilih untuk meninggalkan debat. Suami yang baik juga memilih untuk meninggalkan yang debat, meskipun itu berada di posisi yang benar. Dan kujanjikan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong, meskipun untuk guyon. Dan aku jamin satu rumah di bagian yang paling atas dari surga, liman hasuna khuluquhu, untuk siapa saja yang baik akhlaknya. Dan manusia yang paling Allah benci adalah orang yang hobi bertengkar dan ngotot kalau debat. Ini kalau debat ngotot, dan debat itu satu hal yang menjadi hobinya. Itu manusia yang paling Allah benci, sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di bait selanjutnya, An-Nadhim menyampaikan, wahdar mujadalah tarijali fa'innaha tadu'u ila syahna'i wa sinani. Waspadailah, tinggalkanlah mendebat orang-orang, karena perdebatan itu hanya mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian. Penjelasannya, maka banyak berdebat itu hanya akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan lepasnya ikatan persaudaraan, kemudian menyebabkan terjadinya kebencian dan menyebabkan sakitnya hati dan jauhnya jiwa. Bahkan boleh jadi satu perdebatan itu bisa menyebabkan peperangan yang sengit, perdebatan antara dua suku atau bahkan dua negara, dua kepala negara, dua kepala suku, itu bisa menyebabkan peperangan yang sengit yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu diriatkan dari Imam Syafi'i, beliau satu punya perkataan yang menarik. Naikkan. Imam Syafi'i mengatakan halaman setelahnya, "Lau jadalani alfu alimin la ghalabtuhum." Seandainya ada 1000 ulama yang mendebatku, aku bisa mengalahkan mereka semua. Namun walau jadalani jahilun la'atba'ani, seandainya ada satu orang yang bodoh mendebat diriku, maka orang yang bodoh ini sudah bikin aku capek. Ini. Ya, maka ini debat yang manfaat itu debat dengan orang yang berilmu. Ya, maka yang terjadi adalah diskusi. Yang terjadi adalah berbagi faedah. Adapun dengan orang yang bodoh atau orang yang bersikap dengan sikap orang yang bodoh, yang debat itu ngotot, ya, tidak objektif, tidak dengan adab, ya, adanya dengan suara tinggi, adanya dengan melotot-melotot, adanya dengan gebrak meja, maka melayani satu orang ini sudah mencapaikan badan, mencapaikan hati, jiwa, perasaan. Dan kalau orang itu hobi debat, masya Allah, maka sampai ketika sholat pun tidak memperhatikan sholat yang dikerjakan, namun memikirkan ini break dari debat, nanti jawaban apa yang akan aku berikan untuk menyanggah orang itu. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, lau kunta ta'lamu ma'akulu adzartani. Seandainya engkau mengetahui apa yang aku katakan, engkau mengetahui apa pendapatku, engkau tentu akan memaklumiku. Au kuntu a'lamu ma taqulu adaltuka. Atau aku mengetahui apa yang engkau katakan, maka aku cela dirimu. Lakin jahilta maqalati fa adaltani. Namun engkau tidak mengetahui pendapatku sehingga engkau cela aku. Wa alimtu annaka jahilun fa adaltuka. Dan aku tahu engkau adalah orang yang bodoh, maka aku pun memaklumimu. Seorang penyair yang lainnya mengatakan, iyaka wahdar mumarota safihi bihi. Waspadailah ya debat kusir dengan orang yang bodoh. Kada mubahatu ahli ilmi la turim. Demikian juga berbangga-bangga, ya bersaing, berbangga-bangga dengan orang yang berilmu, janganlah engkau menghendakinya. Ya, janganlah engkau menghendaki untuk melakukannya. Fa inna abghadaku lil khalqi ajma'ihim ilal ilahi aladun nasi fil khisomi. Karena sesungguhnya manusia yang paling Allah benci dari seluruh manusia yang ada, ilallahi, ilal ilahi, yang paling dibenci oleh Allah adalah aladun nasi. Ya, orang yang ngotot kalau debat, fil khisomi, dalam pertengkaran. Kemudian lanjut pada perkataan di Nunyah Al-Qahtani yang tadi sudah juga kita sudah baca. Kama qala ahaduhum, ini isi kandungan dari Nunyah Al-Qahtani ini, kata Sasole Suhaimi, itu seperti perkataan penyair yang lainnya yang mengatakan, wa idza jalasta ila rijali wa asraqat fi jawi batinikal ulumus syaridu fahdar munadharatal hasudi fa innama tartadu anta wa yastafidu wa yajhadu. Jika engkau duduk bersama banyak orang, wa asraqat, dan bersinarlah fi jawi batinika, di udara batinmu, al ulumu, berbagai macam ilmu, asyari itu yang beraneka ragam, maka waspadalah berdebat dengan orang yang hasad. Fa innama, maka kalau debat dengan orang yang hasad itu hanya tartadu, engkau marah besar, anta tartadu anta, engkau hanya marah-marah besar. Wa istafidu wa yajhadu. Sedangkan dia yang mendapatkan manfaat, namun dia yang mendapatkan faedah, namun dia mengingkarinya. Maka hadil abiyat, kata pencarok, kata Sasolah Suhaimi, bait-bait ini Di bait-bait ini An-Nadhim menjelaskan cara debat yang terpuji, yang sepatutnya ditempuh. Dan kapan menempuhnya? Fi halima idza turirta ilaihi. Dalam kondisi jika engkau terpaksa untuk berdebat. Walam tajid min hubuddan. Ketika engkau tidak dalam menjumpai darinya budan, ya, tidak boleh tidak. Ya, maka debat itu ya, dalam kondisi terpaksa. Ketika tidak ada pilihan yang lainnya. Ya, maka dalam keadaan demikian, wajib bagimu untuk bersenjata dengan senjata ilmu yang bersandar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masih lanjutkan menjelaskan dan membaca sarah untuk beberapa bait dari Nunyah Al-Qahtani. Dari kitab Al-Kutub Ad-Dawani fi syarhi Nunyah Al-Qahtani. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.